Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan seputar bab at-tauhid, terkhusus bab yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah dalam kitabnya Kitab at-Tauhid, yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Dalam bab ini mu'allif rahimahullah menjelaskan ayat dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid, dan tauhid akan bisa menghapus dosa-dosa pelakunya. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh muallif dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan seorang muslim yang bertauhid, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung bahwasanya pada kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya prinsip at-tauhid, nilai at-tauhid, di mana seorang muslim dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ia nafikan, ia tiadakan, ia ingkari seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ia batalkan, ia ingkari, ia nafikan. Dan menetapkan satu-satunya yang dia sembah adalah Allah tabaraka taala, dan ini tauhid. Dan ini at-tauhid. Sehingga di dalam hadis ini terkandung padanya keutamaan at-tauhid, dan dengan tauhid tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pelakunya dalam hadis Ubadah bin Shamit di samping persaksian yang lainnya, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, niscaya Allah tabaraka wa taala akan memasukkannya ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa saja yang dia miliki tersebut. Naam. Demikian pula dalam hadis Udban dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Secara jelas Rasul di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah yang dikenal dengan kalimat tauhid, yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir, seorang muwahhid dengan seorang yang musyrik. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ia maksudkan, ia niatkan dari mengucapkan kalimat tersebut bukan dalam rangka mengejar dunia. Ia mengucapkan kalimat tersebut bukan dalam rangka takut kepada orang yang berada di sekitarnya, seperti keadaan orang-orang munafikin yang tinggal di kota Madinah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka menyengaja mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk menyembunyikan kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang yang mendapatkan keutamaan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah haramkan atasnya neraka jahannam, adalah terkhusus bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka dengan niatan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini berisikan jaminan keamanan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika lahumul amnu, mereka Allah jamin akan mendapatkan keamanan di hari kiamat. Karena seorang muslim, seorang mukmin yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, Allah Azza wa Jalla akan jamin ia dimasukkan ke dalam al-jannah, dan Allah haramkan atas pengucapnya neraka jahannam. Naam. Ini demikian besar keutamaan at-tauhid dan betapa besarnya kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada para pelakunya. Tayyib, kita bacakan hadis yang setelahnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda mengkisahkan kisah Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Qala Musa, berkata Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabbi, wahai Rabbku, perkataan Musa kepada Allah tabarak wa ta'ala, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi, wahai Rabbku, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang saya akan mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu yang kau ajarkan kepada saya tersebut. Nabi Musa meminta kepada Allah agar mengajarkan kepada Allah Azza wa Jalla kalimat yang mulia. Kalimat yang mulia, yang besar nilai pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang apabila Nabi Musa alaihi salam diajari oleh Allah kalimat tersebut, maka Nabi Musa akan menjadikannya sebagai zikirnya, mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ketika berdoa kepada Allah, Nabi Musa akan menyebutkan kalimat tersebut. Sehingga permintaan yang diinginkan oleh Nabi Musa sallallahu alaihi salatu wassalam adalah Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada beliau lafaz zikir yang afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seseorang hamba berdoa menyebut lafaz tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengabulkannya. Menunjukkan betapa besar nilai yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, qul ya Musa, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, katakanlah wahai Musa. Allah berfirman mengatakan kepada Nabi Musa, qul, katakanlah ya Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa Allah perintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat yang Nabi Musa berzikir kepada Allah dengan menglafazkannya, kalimat yang digunakan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu ibadika yaquluna hadza, seluruh hamba-hambamu ya Allah, mereka mengucapkan kalimat ini, mereka mengetahuinya, mereka terbiasa menglafazkannya. Yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah kalimat yang lain, yang lebih afdal, lebih mulia dibandingkan kalimat tersebut, yang tidak seluruh makhluk-makhluk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla mengetahui kalimat tersebut. sehingga beliau minta kalimat yang khusus yang Allah ajarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam yang tidak diketahui oleh seluruh manusia yang lainnya. Qala, maka berfirman Allah Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, apabila seluruh langit dengan tujuh lapis ini, seluruh langit yang tujuh, karena langit tersebut Allah ciptakan dalam keadaan memiliki tujuh lapis. Naam, sebagiannya berada di atas sebagian yang lainnya. Wa amirahunna ghairi, dan seluruh makhluk-makhluk yang memakmurkannya, yang tinggal di dalamnya selain aku, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti seluruh makhluk yang tinggal di langit, termasuk di dalam makhluk tersebut adalah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan yang ada di langit-langit tersebut. Naam. Satu lapis langit saja demikian besar. Apalagi ditambah dengan lapisan langit yang lainnya secara keseluruhan, ditambah dengan seluruh makhluk-makhluk yang Allah Azza wa Jalla takdirkan mereka untuk menghuni, memakmurkan masing-masing dari lapisan langit tersebut. Naam. Wal ardhina sab'a, demikian pula bumi yang tujuh. Wal ardhina sab'a, dan bumi yang tujuh, menunjukkan sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dengan tujuh lapis langit, bumi juga Allah Azza wa Jalla ciptakan memiliki lapisan yang sama. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran diciptakannya langit itu dengan tujuh lapis, Allah sebutkan wa minal ardi mithlahun, dan bumi juga semisal dengan langit tersebut dari sisi penciptaannya memiliki tujuh lapis. Naam. Sehingga di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bisa memperbandingkan demikian besar dan berat nilai yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila langit yang tujuh dengan makhluk-makhluk yang memakmurkannya selain Allah Azza wa Jalla, bumi yang tujuh dengan seluruh makhluk yang memakmurkannya, fi kifatin, diletakkan di satu timbangan, diletakkan di satu timbangan, menunjukkan demikian berat, ya kan, beban yang berada di atas timbangan tersebut, tujuh lapis langit dengan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, bumi tujuh lapis dengan seluruh makhluk yang memakmurkannya. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kifatin, diletakkan di timbangan yang satunya, sehingga ada dua anak timbangan. Timbangan yang pertama berisikan tujuh lapis langit yang tujuh dengan seluruh makhluk yang memakmurkannya selain Allah Azza wa Jalla, ditambah dengan tujuh lapis bumi dengan seluruh makhluk yang memakmurkannya. Kemudian di satu timbangan yang lainnya diletakkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat dibandingkan tujuh lapis langit yang tujuh, demikian pula bumi yang tujuh dengan seluruh makhluk yang memakmurkannya, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah, subhanallah. Kalimat yang tidak cukup waktu lama lisan kita menggerakkannya, la ilaha illallah, hanya sekian detik kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun ternyata kalimat ini adalah kalimat yang afdal, yang mulia, yang besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hingga ketika Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada Musa sebagai perbandingan beratnya dan besarnya nilai kalimat tersebut, Allah gambarkan langit yang 7 dengan seluruh makhluk yang memakmurkannya, ditambah dengan 7 lapis bumi dengan seluruh makhluk yang memakmurkannya, tidak bisa mengalahkan beratnya kalimat la ilaha illallah, subhanallah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hadis ini dibawakan oleh mu'allif rahimahullah, termasuk dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid. Karena sekali lagi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, sehingga ketika seorang muslim mengucapkannya, ia memahami maknanya, ada nafi, ada isbat. La ilaha, dia nafikan segala sesuatu, sesembahan yang diibadai, yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Isbat, menetapkan satu-satunya yang disembah adalah Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah tauhid. Ketika dia menjalankan prinsip tauhid, ia meyakininya, ia ikhlas menjalankan konsekuensinya dan mengelafazkannya, ia yakin, ia jujur, maka akan mendapatkan keutamaan yang demikian besar para penglafadznya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wal Hakim, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imamul Hakim rahimahumullah. Wasahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imamul Hakim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari hadis yang diperselisihkan kesahihannya oleh mereka para ulama. Hadis ini termasuk dari hadis yang diperselisihkan oleh mereka para ulama dari sisi kesahihannya. Al-Imamul Hakim mensahihkan hadis tersebut. Selain dari beliau, juga ada di antara mereka yang mensahihkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Namun ada pula sebagian di antara mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya hadis ini memiliki derajat tingkatan hadis yang dhaif, yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan termasuk dari mereka para ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Belum menyebutkan hadis ini memiliki derajat tingkatan hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Berdasarkan pendapat mereka para ulama yang mensahihkan hadis ini, nampak jelas di dalam hadis ini terkandung di dalamnya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Naam, dengan rincian gambaran yang jelas yang nampak dari makna hadis yang telah kita sebutkan. Berdasarkan pendapat mereka para ulama yang memandang bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, namun di sana terdapat beberapa hadis yang semakna dengan hadis ini, yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, yang secara kesimpulan menjelaskan kepada kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah afdalul zikir, seafdal-afdal lafaz zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Naam, disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena ada penguat-penguat dari riwayat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim adalah doa yang dia panjatkan pada hari Arafah. Pada hari Arafah, yaitu besok, satu hari sebelum perayaan Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjah, di mana di kota Mekah saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji di tanggal tersebut mereka sedang wukuf di Arafah. Nah, dan amalan ini termasuk dari amalan yang besar yang dinanti-nanti oleh mereka kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik kalimat yang saya sendiri mengucapkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh seluruh para nabi-nabi sebelumku, yakni kalimat ini diucapkan oleh Rasul, kalimat ini dikatakan sebagai kalimat yang terbaik oleh Rasul dan bahkan seluruh para nabi-nabi yang Allah utus sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari derajat tingkatan-tingkatan cabang-cabang keimanan adalah ucapan seorang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang afdhal nilainya, berat kapasitas pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula terdapat riwayat di dalam Sunan Ath-Thirmidzi, demikian pula Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan penamaan hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Bitaqah sendiri secara bahasa artinya kartu. Itu bitaqah. Bitaqah secara bahasa artinya kartu. Hadis yang bercerita tentang kartu. Yang dimaksud kartu di dalam hadis ini adalah kartu tulisan kalimat la ilaha illallah. Tulisan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis tersebut, hadis al-bitaqah, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Yusahu, akan dipanggil, akan disebut nama seseorang birajulin min ummati, dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ru'usil khalaiq, di depan seluruh makhluk-makhluk Allah azza wajalla, dari Nabi Adam hingga umat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dipanggil orang tersebut yaumul qiyamah, pada hari kiamat akan dipanggil seseorang dari umatku. Fayunsharu lahu 99 sijilan. Kemudian diperlihatkanlah kepada orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 99 lembar catatan-catatan amalan dosanya. 99 sijilan lembar catatan-catatan yang berisikan perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan di alam dunia. Karena semua yang kita amalkan, bahkan seluruh yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat seluruh apa yang dia ucapkan tersebut. Naam. Sehingga semua perbuatan-perbuatan kita tercatat. Dan pada hari kiamat, catatan-catatan malaikat Allah Azza wa Jalla dari mencatat perbuatan-perbuatan dosa yang kita miliki, yang kita amalkan di alam dunia, akan diperlihatkan oleh Allah kepada pemiliknya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah kisah hadis Bitaqah. Seorang dari umat Rasul akan dipanggil di hadapan makhluk dan diperlihatkan untuknya 99 lembar catatan-catatan amalan-amalan dosanya. Dia telah melakukan perbuatan ini, dia telah melakukan perbuatan ini, semuanya dicatat dan tertulis di dalam lembaran-lembaran tersebut. Kullu sijilin minha maddal basar. Masing-masing dari lembaran catatan dosa yang dia miliki, maddal basar, itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Bisa kita bayangkan seperti apa lebarnya, besarnya, dan panjangnya lembaran catatan yang berisikan dosa-dosanya. Apabila satu lembar yang panjangnya itu sejauh mata memandang, demikian panjang, demikian lebar, yang keseluruhannya berisikan dosa-dosa yang dia amalkan di alam dunia, menunjukkan demikian banyak perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, keharaman yang dilakukan oleh hamba tersebut. Naam. Kullu sijilin madal basar. Masing-masing dari setiap lembaran, dari 99 lembar catatan dosa yang dia amalkan, itu sejauh mata memandang. Subhanallah. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepada hamba ini, atungkiru min hadza syai'an. Apakah dari lembaran-lembaran ini ada satu perbuatan yang tertulis di dalamnya yang kamu mengingkarinya? Barangkali saja tertulis di dalam lembaran tersebut perbuatan yang dia sendiri tidak mengamalkan, sehingga Allah Azza wa Jalla mempertanyakan kebenaran tulisan tersebut kepada hamba yang ada di hadapan, kepada hamba tersebut. Naam, kepada hamba tersebut. Atungkiru min hadza syai'an. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Adzalamaka katabatil hafizun." Apakah malaikat-malaikat yang saya tugaskan untuk menjaga, mencatat seluruh perbuatanmu dan ucapanmu itu mendzalimimu dengan menulis perbuatan-perbuatan dosa yang kamu sendiri tidak melakukannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba ini pun mengatakan, la ya rabbi, tidak wahai Rabbku. Menunjukkan seluruh yang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla di lembaran-lembaran catatan dosa yang dia miliki seluruhnya adalah benar. Perbuatan-perbuatan yang tertulis di dalamnya memang perbuatan-perbuatan yang dia di alam dunia sadar melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga tidak terzalimi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini pun dikatakan, afalaka udhrun aw hasanah. Afalaka udhrun aw hasanah? Apakah engkau punya uzur ataukah engkau punya satu kebaikan? barangkali saja dari sebagian perbuatan-perbuatan yang tertulis di dalamnya kamu punya uzur sehingga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia melakukannya karena tidak sengaja, mungkin dia melakukannya karena tidak tahu hukumnya, dan yang semisalnya dari uzur-uzur syar'i yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apabila seorang muslim dia melakukan satu perbuatan dosa karena faktor-faktor tersebut akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya melakukannya karena terpaksa, di antaranya melakukannya karena lupa dan yang semisalnya. Fayuhabar rajulu fayaqulu la. Maka lelaki ini pun dia mengatakan tidak ya Allah. Tidak merasa punya uzur. Tidak merasa punya alasan yang diterima di hadapan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan dosa yang ketika seorang melakukannya akan menyebabkan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tercatat sebagai perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tidak punya uzur atasnya. Kemudian lelaki ini pun juga beranggapan bahwasanya dia tidak punya kebaikan. Dia tidak punya kebaikan, tidak punya uzur, tidak pula merasa memiliki kebaikan. Fayaqulu fayuqal, maka kemudian dikatakan kepada hamba ini, bala innalaka indana hasanah wa annahu la dhulma 'alaika al-yawm. Bahkan benar. Kamu di sisi kami, kata Allah Azza wa Jalla, memiliki satu kebaikan, dan sesungguhnya engkau di hari ini tidak akan mengalami kezaliman. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha la ilaha illallah. Kemudian dikeluarkanlah untuk hamba ini satu kartu fiha, yang tertulis di dalam kartu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kalimat syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Pada kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya nilai tauhid, menunjukkan dia adalah dari kalangan ahli tauhid. Pada kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, menunjukkan dia adalah termasuk dari seorang muslim pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dia seorang muslim namun melakukan banyak dosa dan kesalahan, sehingga Rasul menggambarkan dosa-dosanya ketika dicatat oleh malaikat Allah Azza wa Jal itu sebanyak 99 lembar, yang satu lembarnya maddal basar, sejauh mata memandang. Fayaqulu, maka hamba ini pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhihi al-bitaqa ma'a hadhihi sijilat, apalah artinya kartu kalimat syahada la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh dibandingkan lembaran-lembaran dosa kesalahan yang dia miliki. Kartu yang kecil sekedar bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah dengan 99 lembar yang satu lembarnya maddal basar, sejauh mata memandang, seluruhnya berisikan catatan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan keharaman yang dia amalkan di alam dunia. Namun sekali lagi, perbuatan tersebut tidak sampai mengkafirkan dirinya keluar dari Islam, keluar dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membatalkan nilai tauhid dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan di alam dunia. Naam, menunjukkan perbuatan dosa yang diamalkan adalah perbuatan dosa-dosa besar selain dari syirik, selain dari dosa-dosa yang mengeluarkan pelakunya dari umat Islam, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bacakan hadis ini, fayuqalu innaka la tudzlam, maka dikatakan innaka la tudzlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatudu'u sijilatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diletakkanlah 99 lembar dosa catatan yang dia miliki yang setelembarnya sejauh mata memandang diletakkan di satu anak timbangan. Karena disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis bahwasanya nanti pada yaumul qiyamah akan ada hisab. Akan ada hisab, dan ini termasuk dari konsekuensi iman yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Dan di hisab itulah amalan-amalan seorang hamba akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla antara kebaikan dengan keburukan. Naam. Kemudian kita bacakan hadis ini, diletakkanlah 99 lembar catatan dosa yang dia miliki di satu anak timbangan. Wal bitaqatu fi kifatin, dan bitaqah kartu asyhadu an la ilaha illallah dan muhammadan abduhu wa rasuluh diletakkan di satu anak timbangan yang lainnya, sehingga timbangan yang akan menimbang amalan-amalan seorang hamba di yaumil qiyamah itu memiliki dua anak timbangan, satu untuk diletakkan, satu timbangan diletakkan di atasnya amalan-amalan kebaikan, dan satu timbangan yang lainnya untuk diletakkan di atasnya amalan-amalan dosa kesalahan yang dia amalkan di alam dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatashat as-sijilat wa saqilatil bitaqah, maka menjadi ringanlah lembaran-lembaran catatan dosa-dosa kemaksiatan yang satu lembarnya itu maddal basar, sejauh mata memandang dengan izin Allah azza wa jalla, dan menjadi beratlah bitaqah kartu la ilaha illallah dan muhammadan abdu wa rasuluh. Hadis ini dikenal di kalangan mereka para ulama dengan hadis bitaqah, dan hadis ini memiliki derajat tingkatan hadis yang sahih sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Dalam hadis bitaqah ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid. Di antara dari keutamaan tauhid yang terkandung di dalam hadis ini akan bisa menghapus, mengalahkan dosa-dosa yang diamalkan oleh seorang muslim yang bertauhid tersebut. Naam. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, hadis al-bitaqah, fal a'malu la tatafadalu bisuwariha wa adadiha. Amalan-amalan itu tidak menjadi mulia disebabkan bentuk-bentuk amalan dan jumlah-jumlahnya. Berdasarkan hadis bitaqah kita bisa mengambil faedah bahwasanya nilai mulianya amalan itu bukan melihat dari bentuknya dan jumlah dari amalan tersebut. Karena hadis bitaqah kartu yang kecil, kalimat yang ringan diucapkan tapi ternyata memiliki nilai yang demikian berat sehingga ketika ditimbang akan lebih berat dibandingkan dosa-dosa yang demikian banyak. Naam. Wa innama tatafadalu bitafadduli ma fil qulub. Akan tetapi amalan-amalan itu akan menjadi afdal, akan menjadi mulia seukuran dengan keadaan hati-hati orang yang mengamalkan amalan tersebut. Semakin ikhlas, semakin baik hatinya, akan semakin menguatkan dan menyebabkan di amalan yang dilakukan secara zahir memiliki timbangan pahala yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat perkataan Ibnu Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Terkadang ada amalan yang ringan diucapkan, ringan diamalkan, namun ternyata menjadi besar kualitas nilai pahala amalan tersebut disebabkan karena faktor niat yang ada di dalam hati-hati para pelakunya. Sehingga besarnya amalan melihat dari sisi apa yang ada di dalam hati-hati pengamalnya. Fatakunu suratul amalaini wahidah wa bainahuma minat tafadul kama bainas sama'i wal ardi. Terkadang di sana ada dua amalan yang sama bentuknya, dua amalan yang sama bentuknya, namun ternyata dilihat dari sisi timbangan pahala memiliki perbedaan yang demikian jauh sebagaimana perbedaan antara bumi dan langit jauhnya. Dua orang yang sama-sama melakukan sholat sunnah, mungkin anggap saja sholat sunnah duha, sama rekaatnya, sama panjang pendeknya, secara zahir demikian, namun ternyata si fulan nilai pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan saudaranya si fulan yang lainnya. Penyebabnya adalah keadaan hati para pengamalnya. Si fulan lebih ikhlas sehingga besar pahalanya, si fulan kurang ikhlasnya sehingga lebih sedikit nilai pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Hingga perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal hadits al-bitaqah allati tud'u fi kifatin wa yuqabiluha tis'atun wa tis'una sijilan kullu sijilin minha maddal basar. Perhatikanlah hadits al-bitaqah yang diletakkan di satu anak timbangan, lawannya adalah 99 lembar dosa kesalahan pelakunya yang masing-masing lembarnya itu sejauh mata memandang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa saqul al-bitaqa wa tatishu sijilat, menjadi berat dan kalimat menjadi berat bitaqah, kartu la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh, dan menjadi ringan lembaran-lembaran dosa yang diamalkan oleh pelakunya. Fala yu'adzab, sehingga dengan faktor inilah pelakunya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, diselamatkan dari an-nar, dimasukkan ke dalam al-jannah. Wa ma'lumun anna kullam wahidin lahu hadhihi al-bitaqah, dan termasuk perkara yang kita ketahui bersama bahwasanya seseorang muslim yang bertauhid mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia mempersaksikan Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, ia memiliki bitaqah tersebut, ia pasti memiliki kartu tersebut. Naam. Wa katsirun minhum yadkhulun nara bidzunubihim, namun banyak di antara mereka Allah masukkan ke dalam neraka jahanam disebabkan karena faktor dosa-dosa mereka, menunjukkan keikhlasan pemahaman mereka terhadap kalimat tersebut itu berbeda dengan keikhlasan keyakinan orang yang mengucapkan kalimat tersebut, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla kalimat tersebut akan mengalahkan beratnya 99 lembar catatan dosa-dosa yang dia amalkan. Subhanallah walillahil hamd. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga berdasarkan pendapat mereka para ulama yang mendhaifkan hadis Abu Sa'id al-Khudri yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang tadi kita sebutkan, di sana terdapat riwayat-riwayat yang semisal dengan hadis tersebut yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.